Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله فاليوم إن شاء الله كتابًا meneruskan kembali dari alamatul rafi'il ismi, tanda-tanda untuk rafa'nya isim, di mana ada tiga alamat untuk rafa'nya isim. Yang pertama dhamma, yang kedua alif, yang ketiga waw. Untuk tanda rafa' dengan dhamma ini sudah kita pelajari, ada pada satu isim mufrad, yang kedua jamak muannas salim, yang ketiga jamak taksir. Semuanya nanti ketika berada pada tempat rafa, maka tiga ini isim mufrad, jamak muannas salim, jamak taksir, itu tanda i'rabnya dengan dhamma. Contoh sudah berlalu bagi kita. Kita akan masuki bagian kali ini tanda rafa. Yang kedua yaitu al-alif. Alif. Untuk alif, ikhwanuddin hafizakumullah, itu cuma satu tempat saja. Fil musanna. Ada pada isim musanna. Isim musanna ini sudah disebutkan pada penjelasan yang lalu, yaitu isim yang menunjukkan jumlah berapa ikhwan? Dua. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan jumlah dua, yaitu dengan menambahkan alif nun atau ya nun pada isim mufradnya. Kita kasih contoh dahulu. Contoh seperti talibun. Talibun. Talibun artinya apa? Seorang pelajar. Kita lihat pada tulis talibun. Talibun ini artinya seorang siswa atau seorang pelajar. Kalau kita mau mengatakan dua orang pelajar, ya talibun ditambah alif dan nun, atau kita katakan ani. Apa itu? Ani. A ini harokat fathah ini untuk mengharokati huruf terakhir. Jelas? Sehingga menjadi to. Ini kan? Ini tidak. To liba tambah alif tambah ini. Jadi to liba. Paham caranya sudah? Baik. Yang kedua dengan ditambah apa? Ya dan nun. Ya dan nun. Kalau kita katakan menjadi apa? Aini. Jadi to libur ditambah aini. Sama fathah ini untuk mengharokati huruf terakhir yang ada kata to. Sorry. Jadi kami to dulu. Toli ba sambung dengan apa? Ya dan nun. Menjadi to li toli ba ini. Ini artinya toli ba ini dan toli ba ini artinya apa? Dua orang siswa. Paham sampai di sini? Ya. Kita lihat penjelasan dulu. Tadarofa isim dengan menggunakan alif fil musanna itu ada pada isim musanna. Kalau dengan alif berarti kalian sudah bisa bayangkan pakai yang ani atau aini. Tadarofa isim isim musanna itu dengan alif. Padahal kita tahu untuk isim musanna itu bisa tolibani, bisa tolibaini. Berarti mau kita gunakan yang mana untuk rofa? Tolibani atau tolibaini? Tolibani sudah jelas karena yang pakai apa? Alif. Paham dong? Berarti nanti ketika rofa jangan pakai yang ini, yang tolibaini. Tidak pakai yang aini kalau untuk rofa, tapi pakai yang a. Ani. Paham? Dipahami? Baik. Wa hadhil alifu dan alif ini perhatikan dan alif ini talibani yang ani ini alifnya laysat juz'an minal ismi bukan bagian dari isim jadi alif ini bukan bagian dari apa ya isim karena kan aslinya talibun ya enggak alifnya kan tidak ikut. Sehingga dikatakan alifnya ini bukan bagian dari isim. Wa innama tuzadu ilal ismil mufrodi. Sesungguhnya alif ini ditambahkan kepada isim mufrod. Jadi alifnya ini ditambahkan pada isim mufrod. Maksud sampai di sini? Paham? Iya. Lidalalati ala tasniyati untuk menunjukkan jumlah dua. Jadi alifnya itu menunjukkan jumlah berapa? Dua. Yang tadinya tolibun itu satu. Ketika tolibani alifnya itu yang menunjukkan dua. Lidalalati ala tasniyati menunjukkan atas dua. Waka alamati li raf'il ismi dan seperti untuk menjadikan tanda rafa'nya isim. Sehingga rafa'nya isim musanna ditandai dengan alif. Mungkin muncul pertanyaan, nunnya itu si nun apa? Maksud. Tolibani kan ada ni itu ada nunnya. Maksud. Nunnya di situ sih nun apalah. Nun ini adalah nun untuk menggantikan tanwin di isim mufradnya. Tolibun ada suara nun ora? Tolibun ada suara nun? Nah, itu nunnya muncul di isim musanna. Jadi nun ini pengganti tanwin di isim mufradnya. Alifnya untuk menunjukkan dua. Sekaligus untuk tanda rofaknya isim musanna. Mudah belum? Maksud? Baik. Mislu contoh. Najahat talibani. Dua orang murid telah lulus. Najahat talibani. Dua orang murid telah lulus. Sekarang sebelum saya jelaskan, saya tanya dulu. Yang menunjukkan talibani kan saya katakan dua orang murid. Yang menunjukkan dua orang muridnya yang mana? Maksud soalnya, jawaban barang, yang mana? Hah? Yang menunjukkan duanya itu yang mana? Alifnya. Baru saja dijelaskan. Bingung jawabnya. Ya, ada berdoa apa ibu? Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Wa rabbu tambahkan untukku ilmu dan berilah aku rizki kemudengan. Fahman itu biar paham. Paham itu bahasa Jawanya apa? Mudeng. Jadi minta rizki kepada Allah berupa apa? Kemudengan. Biar cepat mudah ketika dijelaskan. Kalau cepat paham kan cepat mudah. Jelas ya? Jadi kalau kalian sulit memahami, doa seperti itu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Minta diberi rezeki apa itu, Pak? Kemudian. Baik. Jadi najah talibani at-talibani barakallahu fikum, ini menunjukkan duanya di alif. Sekarang soal yang kedua. Untuk mengatakan dua orang murid kan bisa talibani, bisa talibaini. Ya kan? Ya. Kenapa kok milih yang talibani, Pak, tidak talibaini? Ini soalnya. Jawabannya karena rofaknya isim musana dengan alif. Bagus jawabannya. Soal yang ketiga, kok bisa tahu talibani kok dihukumi marfu atau dirofa? Ini jawabannya seperti pembahasan kemarin. Apa? Masih ingat enggak? Karena kedudukannya sebagai fa'il. Nah, kalau kemarin lupa saya ingatkan. Karena kedudukan di sini sebagai fa'il pelaku. Ketika dikatakan najah lulus, kan mesti ada yang lulus. Lah yang lulus itu namanya fa'il. Seperti kemarin yang saya contohkan. Akala telah makan. Nah kalau ada kata-kata telah makan, kan mesti ada yang makan. Nah itu yang makan namanya fa'il. Mari saya contohkan lagi, syariba telah minum. Ketika ada kata-kata telah minum, kan mesti ada yang minum. Nah, yang minum namanya fa'il. Nah di sini ada najaha telah lulus. Kalau dikatakan telah lulus, kan berarti ada yang lulus. Ya apa enggak? Mengatakan telah lulus, enggak ada yang lulus ya. Enggak pas. Nah, yang lulus itu namanya fa'il satu. Yang kedua, kemarin kita kasih kaidah kalau fa'il harus marfu, itu sini. Fa'ilun marfu'un. Fa'il itu di rofa. Di rofa. Fa'il itu di rofa. Paham ya? Lah, tanda rofa untuk isim musanna yaitu dengan alif, sehingga kita milihnya yang talibani, tidak talibaini. Walaupun sama-sama artinya dua orang murid. Talibani dua orang murid, talibani juga dua orang murid. Tapi kenapa milih yang talibani? Karena kedudukan dalam jumlah sebagai fa'il. Fa'il harus marfu. Marfunya isim musanna dengan alif. Itu urut-urutan. Berikut contoh yang lain. Kita akan ada kaidah kembali untuk contoh yang kedua. At-ta'irotani aliyatani. Ta'irotani artinya apa? Dua. Ta'iroh apa ta'iroh? Burung. Pesawat. Kalau ta'irun itu burung, tapi ta'irotun itu pesawat. Ta'irun itu burung. Ras ta'irun itu burung. Tapi ketika ditambah ta' marbutah jadi ta'irotun menjadi pesawat. Karena pesawat itu kayak burung. Sehingga makanya pakai ta'ir. Ta'ir itu kan burung. Tabetun, ta'irotun jadi pesawat. Ta'irotun artinya pesawat. Pesawatnya jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Wah, kalau ta'irun, ta'irotun. Satu ya. Ta'irotun. Sebuah pesawat. Kalau kita mau mengatakan dua buah pesawat, ada dua pesawat, ya tinggal ditambah apa? Ani atau aini dirumus ya, ani atau aini. Saya tanya lagi, ini fathahnya di ani kan ada fathah, di aini kan ada fathah. Ini untuk mengharokati apa? Huruf terakhir yang ada pada isim mufrad. Kalau ta'irun itu huruf terakhirnya harokat apa di sini? Doma. Nah, ini diganti dengan fathah nanti ketika dibikin dua Jelas? Jika jadi apa ini? Kalau yang ini atas. Tor. Iro. Sakmat butuhnya dibuka. Jadi maksud Tor. Tor, Iro. Tadi. Atau yang kedua. Tor. Iro. Taini. Jadi sudah artinya dua pesawat. To'irotani artinya dua pesawat. To'irotaini artinya juga dua pesawat. Paham sampai di sini? Yang berikut. Aliyatun. Aliyatun artinya apa? Tinggi. Kalau mau dibikin dua aliyatun, tidak saya tulis, coba dibayangkan saja. Jadi apa? Ali yatani, Ali yataini. Jadi harus sudah bisa membayangkan ya. Ani aini, Ali aliyatun, Ali yatani, Ali yataini. Paham? Di sini terima. Di sini perhatikan contohnya. At-ta'irotani aliyataini. Ini dalam bahasa Arab, kedudukan jumlah ini itu mubtada dan khobar. Kita tambah sudah ya, mubtada dan khobar. At-ta'irotani ini mubtada. Aliyatani ini namanya khobar. Jelas ya? Terus dulu. At-ta'irotani ada Islam ya, ada di depan. At-ta'irotani at-ta'irot At-ta'irotani terus aliyatani aliyatani. At-ta'irotani ini dalam bahasa Arab istilah baru dikatakan sebagai mubtada. Mubtada. Mubtada itu artinya di permulaan, yang di depan, pada akan mulai, yang mendahului, dia di depan, namanya mubtada. Aliyatani ini namanya khobar. Khobar itu berarti yang menghabarkan, menghabarkan keadaan mubtada. Jadi dua pesawat itu aliyatani, tinggi. Tadi tinggi ini untuk menghabarkan mubtada. Terus saya kasih contoh lagi seperti al-masjidu wasi'un. Masjid itu luas. Nah, luas itu menghabarkan kondisi masjid. Sehingga luas dikatakan sebagai khobar. Nah, masjidnya karena di awal jumlah, kalau jumlah maksudnya di pertama, yang pertama namanya mubtada. Paham ya? Paham sampai di sini? Saya kasih contoh lagi. Misalnya ada seorang murid pintar. Kita katakan at-thalibu mahirun. Murid itu pandai, mahir. Mahir itu pandai, lihai. At-thalibu karena di depan dikatakan mubtada. Mahirun karena menjelaskan mubtada itu namanya khobar. Khobar itu memberitakan. Jadi mahirin itu memberitakan murid. Kan bisa dikatakan murid itu pandai, murid itu malas, murid itu terlambat, murid itu sungguh-sungguh. Ini semuanya malas, pandai, sungguh-sungguh mengkhabarkan tentang murid. Karena mengkhabarkan bahasa Arabnya namanya apa? Khobar. Paham? Paham namanya? Nah, mubtada itu kaidahnya harus ingat sama dengan fa'il, yaitu marfu'un. Jelas? Mubtada'un marfu'un. Khobar juga sama, khobarun marfu'un. Jadi sudah berapa rumus? Sudah berapa rumus kita? 3. 1. Fa'ilun marfu'un. Tambahannya ini, mubtada'un marfu'un, khobarun marfu'un. Ingat ya, sudah berapa? 3. Jadi 3 yang berkedudukan marfu'. Pertama apa ikhwah tadi? Fa'ilun. Terus kedua, baru ini mubtada'un. Yang ketiga, khobar. Difahami? Perhatikan. At-ta'irotani ini mubtada di awal jumlah. Mubtada harus apa tadi? Marfu. Marfu'nya dengan tanda apa di sini? Wah. Alif. Kenapa dengan alif? Karena isim musanna. Plus, jadi kalau kita mau mengi'rab istilahnya, ya tinggal dikatakan at-ta'irotani mubtada'un marfu'un. Mubtada yang dirofa. Wa alamatu rafi'i, tanda rafa'nya al-alifu, yaitu alif. Li'annahu ismul musanna, karena ia sebagai isim musanna. Plus, aliyatani khobar. Khobarnya marfu atau bukan? Marfu, karena sudah dikasih kaidah tadi. Khobar harus marfu. Jadi khobarun marfu. Wa alamatu rafihi, tanda rafa'nya al-alifu, alif. Li'annahu, sebabnya apa dengan tanda alif? Isim musanna. Seperti itu. Jelas ya? Ada yang mengalami kesulitan? Barakallahu fikum. Jadi ini sudah dapat mubtada, dapat khobar, dapat fa'il. Sudah 3 ya. Karena nanti yang memakai rumus marfu'un itu 6. Ini baru berapa? 3. Berarti masih kurang 3 lagi. Jadi nyicil dulu nyicil. Yang penting kalian siapkan memori saja. Siapkan apa? Memori. Di mana memorinya, Eva? Di ingatan kita. Ya. Jadi memorinya manusia itu tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur jumlahnya. Enggak sudah. Enggak pakai giga lagi sudah. Kalau memorinya manusia. Mungkin sudah di atas terak ya. Sudah di atas apa? Karena filmnya banyak. Apalagi yang sudah hafal 30 juz Al-Quran. Kan tinggal ngeluarin aja. Ditambah 100 hadis ya. Waktu masih SD ya MI. Tambah lagi nanti Arba'in. 100 tambah 40. Atau 42. Dan 142. Nanti tambah lagi hafalan kitab Tauhid. Ya dah. Tambah lagi usul salasah. Tambah lagi Al-Qaidul Arba. Oh sudah berapa di sini baru ngumpul. Ya kan? Belum lagi nahu, wah, ngumpul lagi di sini. Suatu saat ditanya dia langsung bisa jawab, memorinya langsung cepat mengeluar. Jadi enggak lemot. Kan kadang ada yang lemot. Mungkin kalau yang wifi-wifi itu, kadang kan ada lemot-lemotnya ya. Maka supaya kita tidak lemot, sering diasah. Seru biasa biar tajam sehingga cepat insya Allah mengeluarkannya. Hendak terus semangat, jangan putus asa, karena ini semuanya adalah pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah sehingga kita jangan bersandar kepada diri, tapi bersandar kepada Allah. Al-Muhim. Jadi untuk tanda rofa isim dengan alif hanya berapa itu? Satu saja, yaitu ada pada isim musanna. Isim musanna, isim yang menunjukkan jumlah 2. Cara membuatnya isi mufrad ditambah ani atau aini. Nah, karena berhubungan dengan rofa yang dipakai adalah yang pakai alif. Jangan pakai yang ya. Karena yang pakai ya nanti ada tempatnya sendiri. Paham? Baik. Cukup apa tambahin lagi nih wawu? Tambah lagi wawu apa cukup? Ini kira-kira ini biar apa namanya? Kira-kira bisa nampung lagi enggak ini tambah wawu pagi hari ini? Apa sudah kepikiran nanti pulang libur? Jadi kalau besok kosong berarti ya. Jumat kosong, Sabtu kosong karena libur bulanan. Di pelajaran bahasa Arab pagi besok libur. Jumat libur, Sabtu libur karena libur bulanan dan kita masuk lagi nanti hari apa berarti? Rabu yang akan datang. Bahasa Arabnya Rabu yang akan datang untuk mulai pelajaran bahasa Arab sambungannya. Saya rasa cukup dulu aja. Jadi tambahannya satu untuk dimurojaah selama liburannya. Jadi buku ini kalian bawa di liburan untuk dibaca di rumah, untuk dihafal di rumah, ya. Sehingga nanti ketika ditanya itu cepat untuk mengeluarkan memorinya. Alhamdulillah, saya cukup dulu. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjut pada hari Rabu yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.